Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kembali kita untuk bermajlis di tempat ini. Dan ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu dicatat sebagai amal saleh. Ketika kita hadir maupun ketika kita tidak hadir. Jumat kemarin hadir tidak? Hadir tapi libur. Kabar gembira bagi yang hadir dan kabar gembira bagi yang tidak hadir. Dua-duanya gembira dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang menyebutkan idza maridul abdu au safara, apabila ada seorang hamba yang sakit atau dia sedang safar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan qima, akan ditulis bagi dia pahala seperti halnya dia amalkan amalan itu ketika dia mukim dan ketika dia dalam keadaan sehat. Yang karena sakit tidak bisa hadir, maka ditulis bagi dia amalan tersebut sebagaimana dia mengamalkannya walaupun tidak hadir karena sakit. Yang tidak hadir karena safar, sinten iku Pak Kulo, maka mudah-mudahan ditulis juga itu sebagai amal saleh walaupun tidak bisa menghadirinya karena safar. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin menerangkan makna kalimat ini khusus bagi amalan yang dilakukan istimrariyah dengan terus menerus. Bahasa kitanya amalan yang rutin sifatnya. Amalan yang biasa kita lakukan misal seperti ta'lim. Setiap hari Senin, malam Selasa, Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, dan ta'lim yang lainnya. Ketika kita rutinitas melakukannya, qaddar ma syaa fa'ala Allah, takdirkan suatu hari kita tidak bisa hadir karena pengaruh dua tadi, sakit atau karena safar, maka ditulislah amalan itu tetap sama seperti kita melakukannya. Masya Allah. Karena itu ya kaum muslimin, ini busyro, kabar gembira bagi kita untuk memiliki amalan yang rutin. Siapa yang memiliki amalan kebiasaan membaca Quran satu hari satu muka umpamanya pada salat subuh, lakukan itu. Seandainya kata Syekh, Allah takdirkan engkau sakit menaun, bertahun-tahun kamu sakit dan tidak bisa melakukan amalan itu, maka dengan hadis tadi di atas, tetap amalan itu dicatat sebagai amal saleh seperti halnya kita melakukan walaupun tidak bisa melakukannya karena apa? Sakit. Mudah-mudahan seperti amal salat berjamaah. Rutin tidak, Pak? Rutin itu wajib kok, Pak. Ditulis juga tatkala kita sakit, enggak bisa hadir. Tergeletak penuh dengan apa? Di infus sana sini dan sebagainya, mau jamaah susah, tapi busyro kabar gembira bagimu, walaupun kau tertidur, tergeletak di tempat tidurmu, tetap ditulis bagimu seperti engkau menghadiri salat berjamaah. Masya Allah, ini besar. Hadirin yang belakang, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Apa tanda ilmu itu bermanfaat bagi kaum muslimin? Apa tandanya? Tandanya adalah adanya perubahan pada diri kita masing-masing. Tatkala ilmu yang kita belajari adalah ilmu yang hak, ilmu yang sesuai dengan sunnah, maka hal itu akan membawa kita perubahan menuju kepada sunnah. Perubahan itulah yang disebut dengan al-manfaat. Manfaat yang diraih dari ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Perubahan dari yang tadinya maksiat menjadi taat. Perubahan yang tadinya mungkin bergelimang dengan bid'ah, berangsur-angsur menjadi ahlu sunnah dan bid'ahnya ditinggalkan. Walaupun itu berat, proses dari ahlu bid'ah menjadi ahlu sunnah itu butuh proses yang lama. Kadangkala setahun, dua tahun, tiga tahun baru paham, oh ternyata bid'ah itu sesat, sunnah itu yang benar. Itu butuh waktu yang lama. Contohnya sinten Pak? Ya iku lanjut dengan ini Pak. Butuh waktu yang lama. Apalagi dari musyrik menjadi ahlu tauhid. Berubah keyakinan, berubah etikat, itu satu hal yang butuh energi yang besar. Perubahan itulah yang disebut manfaat dari thalabul ilmi. Bisa dipahami hadirin? Ya, maka marilah kita setiap hari meningkatkan iman dan takwa kita dengan kita selalu memperhatikan hal-hal yang wajib. Jikalau itu berkaitan dengan tepat waktu, maka tepat waktu. Salat misalnya. Ketika itu berkaitan dengan ibadah harta, zakat, dan ada waktunya, maka lakukan itu. Sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Kita bergembira ria menghadapi Ramadan. Bergembira karena nilai ibadahnya sangat besar. Bukan karena papang kolarang payu, perpegan. Bukan Pak, itu para pedagang pasar. Orang mikirnya puasane, mikirnya kulakan Pak. Ya. Dari sekarang ini dihitung sudah berapa modal yang harus dikepoki sembakonya. Oh alah, pedagang gak mikirnya Ramadannya untuk ibadah, tapi boleh duit. Tidak mengapa mencari harta. Tidak mengapa dagang di bulan Ramadan, bukan sesuatu yang dilarang. Tidak mengapa itu jalan rezekimu dan paling banyak mungkin di waktu itu. Tidak mengapa. Tapi kadangkala yang seperti itu melalaikan dari ibadah. Karena sibuk ngurus dagangan, maghrib sudah angop-angop banyak. Angop ngerti angop. Barengisa keluar genturu, traweh langsung mani. Padahal traweh itu satu ibadah yang hanya di bulan Ramadan saja dan tidak dilakukan di luar bulan Ramadan. Satu hari lewat kesempatan traweh. Eman-eman banget Pak. Karena itu ekonomi sumin, marilah kita ilmu yang kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semakin hari semakin iman, takwa semakin di atas siratul mustaqim, membawa kita pada perubahan kepada yang baik. Perubahan kepada yang baik. Kadangkala tidur rasakan suami istri. Suami istri yang dulu tidak pernah mengenal dakwah tauhid wa sunnah, mungkin banyak cekcok. atau mungkin banyak maksiat. Tapi begitu mengenal dakwah ini, suaminya pun baik, istrinya pun bersyukur dapat suami yang baik. Terus mengalir kehidupan yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Itu diantara dampak positif thalabul ilmi. Oh, bien. Alungna, oh, bien tukang kiai kaya-kaya dan sebagainya. Orang tau Bali. Bukan ibadah orang tau Bali, Pak. Ya. Tongrong nang pikir dalam ngopi guna maksiat. Alhamdulillah sekarang tidak. Itu hikmah. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana merubah seorang dari buruk menjadi baik? Ini yang akan kami berikan mukadimah singkat, tapi sesuai ini mukadimah ya, Pak. Tentang waktu. Bagaimana cara merubah orang dari jelek menuju baik? Yang pertama, banyak-banyak doa. Apalagi itu berkaitan dengan keluarga. Bapak, ibu, saudara, kadangkala istri atau suami. Banyak-banyak doa. Karena al-qulub, qulub bani Adam, bain usbi'i min asabir rahman, yuqallibuha kaifa syaa. Karena hati manusia itu di antara dua jari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Sehingga hati manusia ada di tangan Allah azza wa jalla. Banyak doa. Mudah-mudahan dengan doa itu akan mustajab. Dan orang yang kita harapkan bisa berubah menjadi baik. Jangan lupa itu. Kemudian sampaikan ilmu. Ilmu itulah satu-satunya cara bisa merubah orang. Karena orang itu berubah, yang pertama kali rubah adalah hatinya, bukan fisiknya. Hatinya. Karena itu mendakwai orang adalah perkara hati terlebih dahulu. Tauhid umpamanya. Tauhid itu tidak harus pembahasan tentang syarat la ilaha illallah, syarat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung bukan. Tapi hati ini difahamkan kewajiban taat kepada sang penciptanya. Hati dulu. Ini tentunya materinya panjang, lebar. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau hatinya sudah kepegang, sudah mau tunduk, hatinya sudah mengenal. Oh, ternyata ini casing benar. Gimana? Hatinya dulu. Simpatik dengan apa yang kamu sampaikan. Yang biasa diwujudkan dengan longo ajeni kadangkala nek lagi ngaji kula kadangkala ndeleng kados niku Pak. Nah kula kan ndeleng wajahnya ningat Pak. Ekspresi dalam menampakkan bahasa wajahnya itu beda-beda namanya orang ya. Oh, begitu toh. Nah, itu sudah mulai ilmu masuk ke jiwa orang itu. Lambat laun kalau dia istiqamah tadi mau mendengar saja. Tidak ada beban menghafal, tidak ada beban meraja, sinting kerungu baiklah di situ. Hati itu akan mengalami perubahan. Perubahan itu ekonomi muslimin membawa kepada perubahan perbuatan lahiriah. Itulah dia kalau antum tidak merubah. Bagaimana caranya? Sampaikan ilmu. Dengan cara yang membuat dia simpatik pada. Simpatik, tahu simpatik? Bukan simpati. Itu lawannya mentari. Simpatik. Nabi menyebutkan dalam hal ini fiqhud dakwah. Satu fiqhud dakwah yang penting. Yassira wa la tu'assira. Bashira wa la tunaffira. Ittafaqa wa la takhtalafa wa la takhtalifa. Dulu Rasul mengirim dua sahabat, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Dua sahabat besar Nabi ini diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah di negeri Yaman. Sekian banyak nasihat, diantaranya nasihat tentang menghadapi manusia dan cara mendakwahinya. Nabi mengatakan apa kepada dua orang ini? Kamu, wahai sahabatku dua orang ini, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Yassira wa la tu'assir. Hendaknya engkau berdua sebagai dai memudahkan urusan dan jangan engkau mempersulit. Engkau jadi orang yang enak, yang supel, yang baik, yang gampang urusannya, tidak ribet, ruwet, rewel, angel. Ya, tidak. Yassira wa la tu'assir. Basyira wa la tunafira. Berikan kabar gembira pada mereka dan jangan kalian larikan mereka dari dakwah. Yakni apa yang kamu lakukan, yang kamu sampaikan, perbuatan yang kamu lakukan, menyikapi manusia dengan sesuatu yang membuat orang itu simpatik. Simpatik itu tempatnya di mana, Pak? Di hati. Apa di kaki? Kakiku simpatik sama kamu. Tendang lama-lama. Simpatik itu al-qalb. Senang dulu terhadapmu. Senang dulu terhadap. Baru hal itu akan membawa kepada perubahan. Dan dakwah itu tidak spontan. Sesuatu yang instan itu kadangkala MSG-nya terlalu banyak. Lu niku nopo pak? Dene MSG. Instan-instan itu kadangkala mengandungi hal yang beresiko. Dalam dakwah itu eko muslimin doa. Allah, ya Allah, saya tidak ada kekuatan apapun kecuali menyampaikan belaka. Siapa yang pak akan berikan petunjuk silakan ya Allah. Saya hanya menyampaikan. Setahun, dua, tiga, empat, lima terus dijalani. Mudah-mudahan tahun yang ke-10 orang itu sadar. Tahun yang ke-10. Nabi 13 tahun loh dakwah di Mekah. Yang sadar cuma berapa puluh. Tapi begitu sabar beliau 13 tahun. Begitu pindah ke kota Madinah. Langsung umat mengenal Islam. Di Madinah 8 tahun. 8 tahun tambah 13 sama dengan berapa? 21 tahun. Baru mampu menaklukkan kota Mekah. Baru penduduk Mekah mengenal Islam. Mengenal Islam dari 21 tahun lahirnya di Mekah itu Islam. Maksudnya lahir itu ya di kemunculannya. 21 tahun penduduk kota Mekah baru mau masuk Islam setelah selikur tahun. Sudah apa ya? Mboten niku selikur tahun. Sudah niku selikur tahun. Sabar, sabar. Jaluk perang, layani perang. Anak si mati rapa pak sabar. Begitu kesabaran ini menghasilkan buah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam dalam bergelombang-gelombang. Kesabaran itu menghasilkan setelah 21 tahun. Kita dakwah baru berapa tahun? Kita mendakwai orang ini baru berapa tahun? Karena itu jangan pernah ada kata bosan dalam mendakwai. Jangan ada kata, saya sudah lama ngomongi. Berapa lama kamu ngomongi? 5 tahun tapi gak keping pira, gak keping pindo. Oh, 5 tahun netrok. Walhasil, ikhwan yang saya maukan adalah perubahan itu tidak lain karena tersampaikannya ilmu kepada hati seseorang yang terlebih dahulu engkau jadikan dia simpatik kepadamu. Ini dia yang namanya dakwah. Tapi kalau kamu sudah dimurkai oleh seseorang, orang itu benci kepadamu, maka akan susah untuk bisa mendakwainya. Bukan berarti cara untuk mengambil hati mereka untuk simpatik dengan kita dengan cara melanggar syariat, membolehkan yang haram, melanggar yang dilarang, ikut-ikutan bid'ah dulu supaya mereka simpati dengan kita, kita ngikuti bid'ahnya dulu aja, nanti kan senang. Menaku suwila mereka digawang sunnah. Tidak seperti itu, Pak. Ya, tidak seperti itu cara. Dakwai tukang mabok, mabok diisi, Pak. teler. Begitu anda sudah ketagihan khamr, enggak bisa mendakwai. Apa mau dikatakan seorang dai tukang mabok? Ya. Tidak, wekongsi. Maka tidak begitu caranya. Sesuai dengan sunnah tentunya. Hadirin yang kemuliaan, kita masuk ke kitab kita. Kita masuk ke kitab Lamudul Manthur pada bab yang ke-49. Bab yang ke-49 dari kitab kita ini berisikan tentang al-imtihanu bimahabbati ahli sunnati wa karahiyatihim. Bab tentang diujinya seseorang, al-imtihan. Imtihan itu bahasa Arab, terjemahnya ujian. Ujian dengan mencintai ahli sunnah dan membenci ahli sunnah. Yang dimaukan di sini kaum muslimin adalah seorang itu untuk bisa diketahui benar dan tidaknya iman seseorang itu butuh pembuktian. Supaya diketahui itu betul dia. Karena apa? Terbukti. Misal ayat Al-Quran yang ada dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah oleh wahai Rasul, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini kaum muslimin pada awalnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan mereka mengatakan nahnu abnaullah, kami adalah anak-anak Allah, wahibbahu, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka mengaku mencintai Allah dan mereka mengklaim mereka lah yang dicintai oleh Allah. Maka turunlah ayat ini kepada Rasul untuk disampaikan kepada mereka, kalau betul kalian mencintai Allah dan kalau betul Allah mencintai kalian, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian mencintaiku, jikalau kalian mengikutiku, niscaya Allah pun akan mencintai kalian. Ayat ini wahai kaum muslimin disebut oleh para ulama kita sebagai ayatul mihnah. Mihnah itu bahasa Arab artinya imtihan. Ayat yang menguji kebenaran cinta kita kepada Allah. Kalau kita betul-betul mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menyembah kepada Allah, menghormati dan mengagungkan Allah Azza wa Jal, memuliakannya, maka buktikan dengan mengikutiku, mengikuti Rasulnya. Kalau tidak bisa membuktikan dengan mengikuti Rasul, maka pengakuan kalian mencintai Allah adalah pengakuan yang bohong, yang dusta, pengakuan yang tidak ada bukti kebenarannya. Bisa dimengerti hadirin? Ini dia. Dan jangan harap Allah mencintaimu, karena Allah mencintai seorang hamba jikalau hamba itu mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzuru barakallahu fikum. Ya, dalam bab yang akan kita baca berkaitan dengan kita sebagai orang yang beriman, mencintai Rasul sebagai bukti iman kita. Kita sebagai orang yang beriman, mencintai sahabat-sahabat Rasul, karena Allah mencintai mereka, Rasul mencintai mereka. Bahkan Nabi mengatakan hubbul ansar minal iman, atau nanti akan disebutkan ayatul munafiq. Kita masuk kepada yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar, tanda iman adalah cinta kepada kaum ansar. Wa ayatul nifaqi bughdul ansar, dan tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum ansar. Ansar di sini adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di hati kita ada cinta dan benci, mencinta dan membenci. Ada tidak, Pak? Ada. Orang yang saleh, dia akan mencintai orang yang saleh, dan dia akan membenci ahlul maksiat. Orang yang ahlul maksiat akan mencintai yang semisalnya, teman-teman dari kalangan ahlul maksiat, dan akan membenci orang-orang yang saleh. Begitulah seterusnya yang namanya hati. Ahlu tauhid mencintai ahlu tauhid, membenci siapa? Musyrikin yang menyekutukan Allah. Kaum musyrikin mencintai yang semisalnya, kaum musyrikin juga, dan membenci kepada ahlu tauhid. Begitulah yang namanya manusia. Tidak bisa dipungkiri itu dalam hati. Pembahasan kita ya kaum muslimin, kalau kita ahlu sunnah, betul-betul mengikuti Nabi dan para sahabat, mengimani itu adalah al-haq, memegangi itu sebagai prinsip hidup dan diamalkan dalam kehidupan, maka jiwa kita sangat mencintai Nabi dan para sahabat, muhajirin dan ansar. Karena itu, orang-orang yang membenci sahabat-sahabat Rasul dipastikan dia orang yang ahlul bid'ah, dipastikan dia orang yang menyimpang. Apakah ada dalilnya? Ada. Sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang tidak mengikuti para sahabat Nabi, mereka lah yang menyimpang dari kebenaran dan akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ayatnya menyebutkan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul padahal sudah dijelaskan oleh Rasul al-haq dan juga al-batil, tapi dia tetap menyelisih Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, yakni muhajirin wal ansar, membenci mereka, mengikuti jalan yang lain, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Maknanya dia sesat sebagai ahlul batil. Wa nuslihi jahannam, kami akan tempatkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ahlul bid'ah itu ekwa muslimin dalam sepak terjangnya itu pasti membenci muhajirin wal ansar. Pas. Kita ambil contoh. Siapa contoh yang pertama? Khawarij yang ada di zaman Uthman radhiyallahu anhu. Sampai pada tingkatan mereka membunuh para sahabat. Siapa korban pertama kali yang mereka bunuh? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, khalifahnya langsung yang mereka kepung di tengah malam dan dibunuh, ditusuk tubuhnya sampai mati. Untuk berikutnya, para sahabat-sahabat Nabi dibunuh sampai terjadi perang Nahrawan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib bersama dengan para sahabat Nabi seluruhnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menghadapi pasukan Khawarij yang tidak satupun sahabat bergabung dengan mereka. Itu menunjukkan mereka batil, menyimpang di atas kesesatan. Tandanya apa? Mereka tidak mencintai Muhajirin wal Ansar. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka qiraatul Quran, walaupun mereka beribadah ini dan itu, tapi ketika mereka membenci Muhajirin wal Ansar, pasti mereka di atas kesesatan. Itu pasti, Pak. Yang berikutnya, yang muncul yang kedua kali setelah Khawarij, bahkan dua sekte ini bergabung dalam satu waktu, muncul bersamaan Khawarij dan Syiah. Apa Syiah ini, kaum muslimin, pemahamannya? Membenci para sahabat Nabi dengan berkedok mencintai ahlul bait, ahlul bait Rasul, mencintai keluarganya Rasul. Hakikatnya mereka membenci semuanya. Karena Ali bin Abi Thalib yang mereka agung-agungkan berlepas diri dari Syiah. Ali, jangan ada pikiran ahlul bait pihaknya Syiah lah. Ahlul bait dalam hal ini Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah dan putranya Hasan dan Husain berlepas diri dari Syiah. Hadirin kemuliaan, Aisyah radhiyallahu anha, zaujatu Nabi, istri Nabi, dikafirkan oleh Syiah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat terbaik yang dijamin masuk surga, mertuanya Rasul. Apa ya? Ya, karena Aisyah putri siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dikafirkan, dimasukkan, dikafirkan, dilaknat. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikafirkan oleh mereka. Mereka sesat. Demikian pula muncul Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, semuanya menyimpang dari Muhajirin wal Ansar. Itu bukti kesesatan mereka. Maka sebagai ahli sunnah diuji kita, apakah kita mencintai para sahabat Nabi atau kita membenci para sahabat. Jikalau kita mencintai sahabat-sahabat Nabi, Muhajirin, wal Ansar, dan para sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Bukan Muhajirin, bukan Ansar. Mereka-mereka yang masuk Islam setelah kota Mekah, bukan Muhajirin. Kenapa? Dengan penaklukan kota Mekah, sudah tidak ada lagi penambahan Muhajirin. Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Tertutup peluang menjadi Muhajirin. Loh, apa ada untungnya jadi Muhajirin? Ada, kaum muslimin, jaminan masih surga bagi mereka-mereka Muhajirin. Dikarenakan mereka meninggalkan kota kelahirannya Mekah. Dia meninggalkan rumah dan harta benda demi mengikuti al-haq, agama yang dibawa Nabi SAW ke kota Madinah. Dengan dikejar-kejar oleh kaum musyrikin. Sehingga Muhajirin kedudukannya secara mutlak lebih utama daripada Ansar. Apakah ada dalilnya? Oh, di sini ada banyak, Pak. Di kitab ini ada banyak, tapi sudah berlalu sekian tahun yang lalu. Kata saya pun kelalen. Ungsi-ungsi minggu belum kelalen, Pak. Oh, tahu. Mungkin 4 tahun yang lalu. Saya lupa kitab ini tingkat siapa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimian. Mudah-mudahan kita berada di satu masjid yang menyebabkan kita seperti muhajirin. Amin. Masjid apa ini? Muhajirin. Mudah-mudahan itu sebagian dari doa. Bagian dari doa. Yujibuhu tafa'ul. Nabi itu senang dengan seperti itu. Mendengarkan suatu nama, kemudian beliau berdoa dengan menggunakan nama tersebut. Umumnya seorang bernama Salim. Sallamahullah Salim. Seorang yang selamat. Terus Rasulullah mendoakan Sallamahullah. Semoga Allah menyelamatkan. Itu di antara doa. Kita berada di Masjid Muhajiri. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan semisal mereka. Aku muhajirin. Amin. Hadirin kemuliaan. Kita masuk ke bab yang, poin yang berikutnya. Nomor ke-634. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Umtuhinu ahlal mausib bil mu'afa ibn Imran. Umtuhinu ujilah ahlul mausib dengan seorang yang alim yang bernama Al-Mu'afa Ibn Imran. Pembahasan ini melebar wa kaum muslimin. Kalau engkau adalah negeri Al-Musil, Musil itu sebuah negeri, kamu adalah penduduk kota Al-Musil. Kalau kamu betul ahlu sunnah yang berada di negeri Al-Musil, maka engkau diuji apakah engkau mencintai seorang alim ahlu sunnah di wilayahmu yang bernama Al-Mu'afa Ibn Imran. Kalau engkau mencintainya, fa'anta min ahli sunnah. Kalau engkau mencintai ulama ini, maka engkau adalah ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah pasti mencintai ulama ahlu sunnah. Senang dengan orang yang mengamalkan sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah, walaupun dia bukan familinya, bukan nasabnya, tapi senang lihat orang yang seperti itu. Apalagi dia seorang alim yang mengajarkan ilmunya. Antum dari mana? Sebutkan namanya. Saya dari wilayah ini. Di situ ada seorang alim. Oh, saya bermajlis dengannya, saya duduk dengannya, saya mencintainya, saya mengambil ilmu darinya. Fa'anta ahli sunnah. Maka kamu ahli sunnah. Hakadah kaum muslimin dalam menilai seseorang. Bisa difahami hadirin? Ya. Qala Abdurrahman al-Mahdi. Berkata Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Rahimahullah ta'ala. Ibn Aun fil Basriyin. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbuhu fatma'in ilayh. Fil Kufiyyin Malik ibn Mughawwal wa Zaidah ibn Qudamah. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbuhu farju khayrahu. Wa min ahli asy-Syam al-Auza'i wa Ishaq al-Fazari wa min ahli al-Hijaz Malik ibn Anas. Sudah bunyi, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu sudah habis. Mudah-mudahan yang kita kaji sedikit demi sedikit membekas di hati kita. Amin ya rabbal alamin, sehingga membawa kita kepada arah kebaikan mengikuti sunnah. Amin. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.